Kata Ustaz. Apa kata Ustaz? Apa kata Ustaz? Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam bersabda, khoslatani laisa fauqahuma khairun minhuma, husnuddan billah wa husnuddan bi'ibadillah. Ada dua perangai sifat yang tidak ada yang lebih baik daripada dua sifat ini, kata Nabi. Pertama, husnuddan billah, berprasangka baik terhadap Allah. Jangan suudzon kepada Allah. Gimana prasangka baik kepada Allah? Misal hari ini enggak dapat rezeki. Ternyata toko kamu enggak ada pembeli. Oh. Allah menghendaki aku lebih banyak memohon kepadanya sekarang. Enggak datang sekarang, besok mungkin datang. Yang jelas Allah ingin mengetes sabarku dan ridhoku kepadanya. Husnuddan kepada Allah. Apa sih maksudnya Allah ini? Padahal aku tadi sudah sholat loh, sudah aku baca wiridnya, tetap aja toko ini gak laku-laku. Suudon sama Allah itu namanya. Apakah Allah membenci aku, sudah gak perhatian lagi sama aku? Tidak boleh demikian. Ketika Anda sakit, Anda pergi kepada dokter, Anda husnuddan sama dokter. Dokter ini ingin mengobati aku, sekalipun yang dikeluarkan benda tajam, suntik, jarum, sekalipun menyakitkan, Anda bisa husnuddan. Ini dokter gak mungkin akan mencelakakan aku, tapi dokter ini akan mengobati aku. Begitu juga kepada Tuhan kamu, Allah. Kenapa Anda bisa berprasangka baik kepada dokter, kepada Tuhan Anda berprasangka jelek? Oh, Allah mau mengetes aku, Allah mau menjadikan aku orang yang ridho, Allah mau memberikan pahala, Allah mengakhirkan rezeki untuk aku, supaya aku tidak menjadi orang yang lupa, terlena dengan urusan dunia. Misalnya husnuddan kepada Allah. Yang kedua, husnuddan terhadap hamba Allah. Nah, kita jangan anggap orang yang berpendapat kepada kita adalah orang jelek. Hati-hati loh, hati-hati, jangan dipercaya orang itu. Ini orang ahli ke masjid. Jangan, orang ahli ke masjid itu banyak munafik. Wah, mukmin kamil ini orang ini mungkin. Wah, jangan percaya orang-orang yang suka baca Quran itu, jangan percaya. Itu bohong semuanya. Padahal yang diutarakan baik. Misal Ustaz ngomong sama saya, misalnya, Ustaz, lebih baik Ustaz jangan ikut urusan politik, Ustaz. Lebih bagus itu dan ini. Terima aja, terima kasih ya kamu ingatkan. Alhamdulillah, gitu perhatikan saya, kan enak. Saya dianggap anak kecil. Padahal apa dia itu? Gak boleh seudon begitu. Dua perkara kata Nabi, tidak ada yang lebih baik daripada dua ini. Husnuddan kepada Allah dan husnuddan terhadap hamba Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun. Orang-orang beriman, hindari kebanyakan prasangka yang enggak beres. Karena sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Bukan semuanya ya. Kalau sama orang kafir, jangan husnuddan. Ternyata baik ya orang Yahudi ya ngasih saya. Ternyata baik ya orang Nasoro ngasih saya super mie setiap hari. Kalau untuk orang-orang yang demikian, dilihat kenapa dia berbuat baik kepada aku. Jaga agama kamu. Ada orang bawa pedang misalnya jalan. Itu orang mau bunuh tikus mungkin. Husnuddan. Ya, prasangka hati-hati dalam arti, kenapa ini bawa pedang? Jangan-jangan dia stres, akan mukul sama yang lainnya. Kamu siap-siap. Begitu seharusnya. Prasangka itu ada yang bagus, tapi kebanyakan prasangka itu adalah jelek. Tuh, apa kata Ustaz? Tuh, apa kata Ustaz? Suara Nabawi.